Thank you.

Dengarlah cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada tetap berdiri, jalani mimpi. jalani cerita. Kau ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Rasakan hatiku, bersandar padaku. sepi. Begitu terang untuk jiwa yang mati. Hatiku menunggu. denganmu tak pernah habis dunia sampai ke ujung.